Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ma'idah. Dan pada hari ini kita telah sampai pada ayat yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih iz qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bizatis sudur. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkannya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu. Pendengar yang dimuliakan Allah, suatu hal yang sangat menarik ketika ayat pertama dari surat Al-Maidah ini, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk aufu bil uqud, sempurnakanlah janji-janjimu. Maka di sini Allah mengatakan wazkuru nikmatullah alaikum wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Dan di sini Allah mengatakan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjianmu. Ada janji dengan ukud, ada janji dengan mitsaq. Mitsaq perjanjian, ukud juga perjanjian. Dimulai dari aufu bil uqud dan di sini disebutkan wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Artinya apa? Bahwa memang manusia ini tidak lepas dari ikatan-ikatan janji. Dan janji itu tidak saja terkait sama manusia sebagaimana telah kita kaji, tapi juga janji itu juga terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan diri sendiri. Maka ketika Ustaz Arifin, ketika Allah berfirman wadzkurullah di sini, kira-kira yang dimaksud zikir itu maksudnya apa di sini, Ustaz? Zikir ya, di sini. Zikir itu banyak sekali maknanya kalau secara umum. Iya. Salat itu juga disebut dengan zikir. Al-Qur'an juga disebut dengan zikir. Ya. Kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan zikir. Maka semua yang mengingatkan kita akan keesaan Allah, baik melalui doa, melalui sholat atau kalimat thayyibah, itu juga disebut dengan zikir. Atau juga di sini mengingat sesuatu atau untuk menghadirkannya secara umum, tidak saja terkait dengan unsur agama. Maka di sini wazkuru nikmatullah, ingat-ingat nikmat Allah sehingga kita akhirnya mengatakan la ilaha illallah. Nah, itu juga merupakan makna umum, tetapi akhirnya terkait juga dengan kalimat tauhid tadi. Ustaz Jainal, dalam firman lain Allah mengatakan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di situ Allah sangat memuji orang yang selalu mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk ataupun tidur. Yang dimaksud mengingat di sini bagaimana, Ustaz? Apakah dengan selalu melafazkan kalimat zikir la ilaha illallah atau subhanallah atau apa yang maksud sini? Iya, paling tidak ketika dia mengatakan karena begini, Ustaz, sebentar saya, karena begini, kita manusia ini kan punya banyak aktivitas. Tidak hanya hidup kita, tidak mungkin kita terus-terusan berzikir saja, kecuali kalau memang tidak ada aktivitas lain, begitu. Nah, ketika Allah memuji orang yang mampu berzikir, mengingat dirinya dalam keadaan berdiri, duduk ataupun tidur, ini bagaimana cara memahaminya? Iya, paling tidak ketika ada orang mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina azabannar, Maha suci engkau ya Allah, dia bertasbih walaupun tidak dengan mengucapkan tasbih ma khalaqta hadza batila. Dan ketika dia mengatakan apa yang kamu ciptakan ini adalah semua sia-sia, faqina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Walaupun ini diucapkan atau tidak diucapkan, tetapi keyakinan dia, kepasrahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk lain daripada zikir. Jadi, atau yang paling mudahnya seperti kata Ustaz, ketika memulai pekerjaan dengan bismillah dan menutupnya dengan alhamdulillah, itu juga adalah zikir. Iya, sudah terkategori dalam keadaan berdiri, duduk, atau Jadi sebenarnya agama itu sangat mudah. dan Allah itu sangat kasih sehingga menginginkan kita itu tidak terjebak pada ritual tapi tidak memahami maknanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya paling sombong di muka bumi ini. Untuk apa dia mengucapkan itu ketika dia melihat orang lain semua salah, suuzon dengan orang lain, tidak memahami makna la ilaha illallah. Ya. Karena paham dari la ilaha illallah itu adalah Allah itu maha besar, Allah yang menciptakannya, kita ini kecil dan kita ini tidak apa-apa, semua fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting dari sekedar saya adalah alumni dari ikatan sebuah organisasi yang kuat zikirnya, tetapi dengan menyatakan itu dia menjadi orang yang lebih excellent dari yang lain, kemudian dia merasa riya dan takabur. Ini kan tidak sesuai dengan makna la ilaha illallah yang menginginkan seorang hamba itu memahami ma khalaqta hadza batila. Atau seperti ini, Sir, ada perumpamaan khususnya ketika orang berada di Mekah atau di Madinah merasakan itu spiritual atau tingkat ibadah yang sudah betul-betul jumpa dan ditujunya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka itu melakukan zikir itu dengan memegang tasbih ataupun megang hitungan itu. Tapi kata-kata mencemoohkan orang ini tak lepas, Sir, membicarakan orang. Apakah ini yang dikatakan berzikir juga? Iya. Jadi disebutkan di sini wazkuru nikmat Allah. Berzikir itu mengingat nikmat Allah. Yeah. Ketika nikmat Allah kita ingat, diri kita merasa tidak ada apa-apanya. Iya. Yeah. Jangankan mendapatkan bau surga. Membalas nikmat Allah saja yang merupakan kewajiban kita satu saja tidak terbayar gitu. Yeah. Apalagi untuk mendapatkan bau surga. Maka sebenarnya orang yang berzikir dan memahami hakikat zikir, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia bagaikan dirinya bagaikan kertas, bagaikan kapas di awan yang semuanya itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lihat, aduh, tidak layak aku untuk takabur. Yeah. Tidak layak aku untuk masuk surga. Kenapa membalas nikmat Allah saja, satu nikmat saja, nikmat mata saja aku tidak bisa membayarnya dengan amal yang begitu banyak, apalagi untuk mendapatkan surganya. Nah, ketika dia memahami ini, tentu saja tidak mungkin dia takabur dengan orang lain. Nah, maka dia mengatakan izkultum sami'na wa ta'na. Betul-betul orang yang berzikir itu akan mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Karena apa? Karena memang dia sudah memahami nikmat yang begitu banyak ini tidak mungkin dibayar. Yeah. Maka untuk pembayarannya tidak lain tidak bukan kecuali taat 100% kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Jadi tidak masuk neraka saja sudah merupakan suatu keberuntungan. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Masuk surga tidak layak, masuk neraka ketakutan, kan begitu. Makanya ada cerita itu nikmat mata itu saya tidak tak dapat dibalas dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Iya. Makanya kalau hambanya ingin memasuk surga, ya Allah masukkan aku surga. Tapi ketika ditimbang amalan dengan matanya itu masih kalah gitu. Masih kalah. Nah, jadi harus betul-betul berdasarkan kita berdoa itu karena rahmat Allah lah kita itu semuanya, kan begitu, sehingga kita mendapatkan semuanya. Terus di sini, Ustaz, ketika Allah berfirman wa misaqahul ladzi wasaqakum bih, ini misaq ini kan artinya perjanjian, kan gitu, Ustaz. Iya. Apakah bisa termasuk perjanjian itu selalu kita ucapkan dalam sholat kita, wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan termasuk perjanjian kita juga. Benar sekali. Gimana? Iya, benar. Jadi memang janji itu harus sering kita ucapkan supaya kita ingat. Iya. Ketika kita memahami inna salati, sholatku dan semua ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala, maka ketika selesai sholat kita mati pun kita sudah pasrah dan lepas. Iya, karena apa? Karena orang yang khusyuk sholatnya ketika dia mengatakan solu sholatan muadda, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat perpisahan. Setelah ini mungkin kita tidak sholat lagi. Ketika itu sudah kita yakini, maka tidak ada yang perlu disesali ketika orang itu harus wafat setelah sholat atau dalam keadaan sholat. Bahkan itu adalah termasuk yang husnul khotimah. Nah, maka ketika janji itu selalu diucapkan, kita pun akan memahami tujuan hidup ini untuk apa. Maka zikir itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 7 dari surah Al-Maidah ini, innallaha alimun bizati sudur. Zikir itu sangat terkait dengan niat. orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami la ilaha illallah sehingga timbul takabur, berarti niatnya belum lulus dalam zikir. Ya, saya melihat seperti ini Ustaz Jenal, bahwa zikir kita, ingat kita kepada Allah itu harus membentuk sikap kita. Iya, harus dapat tampil dalam bentuk sikap. Jadi misalnya ketika kita kita ingat bahwasanya begitu besar nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, maka yang harus terpatri di dalam jiwa kita dalam bentuk tekad yang kuat dan nampak dalam perilaku adalah bagaimana kita mempergunakan mata ini sebaik-baiknya untuk sebagaimana yang diperintahkan agama. Untuk kepentingan mata. Jadi tidak betul ketika orang ingat nikmat Allah terhadap matanya, ya Allah alhamdulillah aku bisa melihat, tapi ternyata matanya itu dipergunakan untuk yang tidak baik, melihat yang haram, dan kemudian seharusnya membaca Al-Quran dan kemudian dia malah lebih banyak membaca novel. Ini kan namanya tidak bersyukur nikmat mata. Ya, walaupun dia tahu nikmat mata itu besar. Begitu juga ketika dia mengucapkan Subhanallah la ilaha illallah, itu adalah salah satu pernyataan syukur terhadap nikmat mulut yang bisa berbicara. Tapi pada saat dia membicarakan aib orang lain, dia suka menghina orang lain, maka ini namanya dia sudah menyalahi janjinya tadi dan juga tidak mengingat lagi syukur. Jadi sebenarnya intinya adalah ketika Allah mengatakan wa zukuru nikmatallahi alaikum sampai kepada wattaqullah. Iya, ingat dan membuat kamu menjadi takut dan akhirnya kamu tampil menjadi seorang muslim yang ideal. Itulah gitu. Intinya artinya wattaqullah itu intinya. Itulah kan? Dia. Jadi makanya disebutkan kalimatani khafifatani 'indal lisan sakilatani fil mizan. Itu kenapa kok begitu berat? Mudah diucapkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan, yaitu apa? La ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kenapa kata-kata dua kalimat ini begitu besar timbangannya di akhirat nanti, mudah diucapkan? Karena bukan masalah ucapan lisan tadi, penghayatan dan pengamalannya itu juga merupakan satu konsekuensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah satu sama lain. Maka disebut ketika Anda wazkurullah, Anda harus sami'na wa ato'na. Jadi ada kaitannya dengan innallaha alimun bizatis sudur. Allah ingin mengingatkan kepada kita, kenapa dikatakan isi hati itu kan dada, sudur kan dada gitu. Artinya pekerjaan kita, kalau kita ingin menjadikan kita ini seorang yang mendengar dan mengikuti perkataan dan taat, letakkanlah segala sesuatu itu di hati kita, kan? Mulailah dari la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Berbuatlah untuk seikhlas mungkin. Iya. Artinya kalau belum ditempatkan ke hati itu, belum mantap rasanya pekerjaan kita itu. Hanya sekedar ngomong gitu saja, kan begitu. Makanya sebenarnya ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi menerangkan tentang zikir ini, zikir itu adalah mengingat dan menghadirkan di dalam jiwa. Tapi pada intinya sesuatu yang diingat itu tidak akan muncul pada saat tidak hadir di dalam jiwa seseorang. Sama seperti ketika seorang punya kenangan-kenangan masa lalu atau dia pernah berjanji tapi dia lupa, itu tertanam dalam hati dan kemudian terucap. Ada satu kisah yang menarik antara seorang tukang kayu bakar dengan Imam Ibnu Hambal. Jadi dia tidak tahu siapa ini Imam Ibnu Hambal. Kemudian mereka berjalan dari pasar ke rumah. Sepanjang jalan si tukang kayu bakar ini hanya mengucap astaghfirullah, alhamdulillah, sepanjang jalan sampai dia sampai ke rumah. Kata Imam Ibnu Hambal, apa tidak ada yang lain kau baca? Atau kenapa kau baca astaghfirullah, alhamdulillah? Kata tukang kayu ini, wahai tuan, ketahuilah saya hafal 15 juz. Iya. Tapi dari apa yang saya pahami bahwa manusia itu hanya berada dalam dua kondisi. Kalau tidak dia mendapatkan nikmat Allah, berarti dia melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu ketika aku membaca astaghfirullah, berarti aku sadar dengan dosa-dosa yang aku buat, dan ketika aku mengucapkan alhamdulillah, berarti aku benar-benar mengetahui nikmat Allah yang diberikan Allah kepadaku. Apa komentar Ibnu Hambal? Aku saja yang hafal Al-Qur'an tidak sampai pemahamanku seperti tukang kayu bakar ini, kata beliau. Masyaallah. Ya, jadi benar sekali, walaupun memang zikir ini sangat mudah, tapi tambah banyak kita zikir, tambah yakin kita akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tambah tahu juga siapa diri kita dan tambah dekat juga kita kepada hakikat yang diinginkan Allah dan hakikat yang diinginkan kita, yaitu apa, mencapai ridho ya. Allah Subhanahu. Tapi jangan zikir sehingga melupakan aktivitas ini, Ustaz, ya. Iya, karena sebenarnya zikir lisan itu tidak bisa apa, bisa dibarengi sambil beraktivitas. Seperti kata Ustaz Fardana tadi, sambil jalan berzikir daripada mikir-mikir yang tidak jelas gitu kan. Karena ketika tidak ada yang dipikirkan itu mungkin setan lebih mudah masuknya. Termasuk pekerjaan kita, kalau sudah kita katakan bismillah, termasuk zikir juga itu kan begitu. Maka menariknya ketika kita di Kairo itu sepanjang jalan di mobil kita baca Quran, karena apa? Karena itu zikir. Alangkah baiknya ketika kita di Indonesia ini daripada dengar lagu 24 jam, ya sekali-sekali radio Al-Quran atau radio RRI ini, ceramah subuh ini juga didengarkan. Itu juga bagian daripada zikir, mengingat akan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jenal Arifin, Ustaz Fajrul Nusa Perdana, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.